Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad. ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين Amma ba'an. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasil dirasatana insyaallah fi mukhtasarin min hajjal qasidin li Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita sampai pada pasal kedua ya, yaitu pada wa yu'tabaru fil mar'ati li thayyibil usrati umurun. Yaitu pada penjelasan solehnya seorang wanita atau baiknya seorang istri untuk baiknya keluarga. Ya. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan karakteristik wanita salihah yang dengannya pantas untuk dinikahi, yang hendaknya kaum lelaki, kaum muslimin, hendaklah dia menikah pada seorang wanita yang memiliki perkara-perkara berikut. Tujuannya adalah li thayyibil usrah, agar terjadinya kebaikan bagi keluarga tersebut. Di sini disebut umurun, yaitu ada beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, yakni ad-dinu wa huwal aslu, yaitu baik agamanya, dan ini adalah yang paling pokok dari seorang menikahi seorang wanita adalah karena agamanya. Karena ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan alaika bitaddin, hendaklah kalian memilih yang baik agamanya. Sebagaimana dalam hadis lengkapnya, tungkahul arba, tungkahul mar'atu lil arba, wanita itu dinikahkan empat, li maliha, li jamaliha, wali nasabiha atau hasabiha, wali diniha. Wanita dinikahi karena empat, yaitu karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fadbar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah yang memiliki agama, yang agamanya baik. Pasti engkau akan beruntung bersamanya. Ya. Kenapa seorang wanita yang baik agamanya yang harus kita pilih, dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada seorang yang untuk menikahi wanita? Saya menyebutkan li annaha tu'inu 'ala din, karena wanita yang baik agamanya itu akan membantu suaminya agar teguh di atas agamanya. Betapa banyak seorang wanita yang salihah, ya, ini akan menguatkan lagi ya agama suaminya. Ya, bahkan tidak ada seorang yang terkemuka kecuali di belakangnya ada istri yang salihah, ya, istri yang bagus baik dalam agamanya. Ya. Karena dia tahu akan hak suaminya, dia tahu akan kewajibannya. Istri yang salihah, istri akan tidak mengekang kebebasan suami dan hak suaminya. Ya, karena itu dijaga oleh agama. Ya. Kemudian Alim Qudamah menyebutkan fa'idha lam yakun laha dinun absadat dinu zawjuha, absadat dinu zawjiha wa azra'at bihi. Maka jika seandainya rusaknya agama seorang istri itu, maka akan merusak agama suaminya. Bila agama istri ini rusak, maka juga bisa akan merusak agama suaminya. Dan mungkin akan merasa malu suaminya dengan istri yang demikian. Wa in salakat sabilul ghirata, sabil ghirati lam yazal fil bala'i wa takdiri aish. Dan jika seandainya pun dia menempuh jalan-jalan kecemburuan, maka senantiasa akan dirundung musibah, bala musibah yang mengeruhkan kehidupannya. Tentunya kecemburuan harus dimiliki oleh seorang istri dan suami. Suami istri memiliki kecemburuan itu. Tapi bila kecemburuan itu tidak dibangun di atas agama, kecemburuan itu tidak dibangun di atas kesolehan, maka kecemburuan ini akan menjadi musibah yang besar bagi keluarga tersebut. Ya. Akan menjadi apa? Musibah yang besar bagi keluarga tersebut. Tak banyak seorang perantakan keluarganya hanya semata-mata kecemburuan yang berlebihan. Atau ghiratul a'ma, cemburu buta. Ya. Maka saudaraku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mesti memilih yang baik agamanya. Dan ini pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan menikahi seorang wanita macam-macam bentuk, ya, sebabnya kenapa harus menikahinya. Ya, bisa karena mungkin kecantikannya, bisa mungkin karena harta yang dimilikinya, atau mungkin karena baiknya keturunan. Tetapi semua itu juga diperhatikan. Tapi tidak melebihi perhatian kita pada agama seorang. Intinya, baik laki-laki pun wanita memilih pasangan, mesti pertama kali yang dia lihat adalah baik agamanya. Ya, yang baik apa? Agamanya. Karena tu'inu ala din, itu bisa menguatkan, membantu seorang dalam beragama. Ya. Ini yang pertama. Pertama, carilah pasangan yang baik agamanya. Ya. Yang kedua, husnul khuluq, yaitu yang baik akhlaknya. Fa inna sayyi'atal khuluqi dararuha aksar min naf'iha. Karena baiknya perangai seorang istri itu, buruk akhlaknya, maka dararuha, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi selain tadi agama dia bagus, agama bagus dia ada ketaatan. Ya. Atau mungkin bukan berarti agama bagus itu yang alim gitu ya. Yang alimah, wanita yang pandai bahasa Arab, yang hafal Quran, yang hafal hadis, paham, tidak mesti begitu. Baik agamanya di sini minimalnya dia ada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang wajib tidak ditinggalkan. Menjaga auratnya, ada ketaatan pada kedua orang tuanya, maka ini akan membantu suaminya. Ya. Yang kedua apa? Husnul khuluq, baiknya akhlak. Ya. Jadi carilah seorang wanita yang perangainya itu baik. Baik akhlak dia bersama robnya, atau akhlak dia bersama sesamanya. Li'anna akhlaqo akhlaqon. Karena akhlak itu ada dua. Akhlak ma'allah wa ma'akhlak ma'al ibad. Akhlak bersama Allah dan akhlak bersama hamba. Dan akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala la budda min syai'ain 'azimain. Mesti memiliki dua sesuatu yang besar atau dua keriduan yang besar. Kita tidak dianggap akhlaknya baik kepada Allah sampai punya dua keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ar-ridha bihukmillahi asy-syar'i. Yang pertama kita ridha dengan hukum Allah secara syariat. Ridha Allah perintahkan salat, ridha diperintahkan puasa, ridha diperintahkan zakat, haji, umrah. Ridha diperintahkan untuk berhijab bagi wanita. Ridho suaminya poligami, setuju pasti ini. Ini kan lelaki semua nih, nggak tahu di atas ada akhwat tidak? Kalau ada akhwat pas, ya Di mana ini syariat Allah subhanahu. Menikah syariat Allah tidak? Syariat. Tambah istri syariat tidak? Tambah, walaupun nanti ada catatannya. Tapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan poligami itu adalah syariat Allah yang terdolimi. Syariat Allah yang terdolimi. Ya. Yang lain okay. Pas ini enggak okay. Rata-rata begitu. Zakalah. Ya. Ini bentuk dari apa? Ridho dengan ketetapan Allah secara syariat. Sebagaimana kita ridho ya dengan sesuatu yang telah kita pahami, maka kita pun harus ridho dengan sesuatu yang mungkin belum kita pahami. Atau yang tidak masuk akal, atau tidak atau bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka itu pun harus ridho. Ini bila baik agama seorang wanita ada ketundukan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lainnya. Maka dia akan memberikan hak-hak kepada siapapun yang bersamanya. Karena telah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho enggak antum dengan sholat? Ridho enggak istrinya berhijab? Kadang ada suami-suami yang istrinya pakai hijab enggak mau. Jangan, nanti kecantikannya luntur. Justru menjaga kecantikan dengan hijab itu. Ya, enggak ridho istrinya punya kajian sunnah, itu enggak benar. Berarti dia tidak ridho dengan hukum Allah secara syariat. Termasuk para istri enggak ridho ya dengan suaminya berpoligami misalnya. Ya ini tentunya ini bisa dilihat dari mana sisinya. Tapi minimal dia tidak membenci syariat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Ya. Karena ta'adudu zawaz, ya perpoligami dalam bahasa kita itu syariat yang terzalimi. Dan seakan-akan aib di pandangan masyarakat kita dengan hal ini. Padahal hal ini tidaklah menjadi aib, bahkan ini sunnah. Satu titik bisa menjadi sunnah. Atau minimalnya mubah. Dan ini perkara yang biasa terjadi di belahan dunia. Bahkan kalau berbicara tentang buku pernikahan, pasti akan ujungnya membahas poligami. Bagaimana poligami menurut orang Yahudi, bagaimana poligami menurut Nasrani, bagaimana poligami menurut Islam, dan bagaimana poligami menurut agama-agama ardiyah, agama-agama ciptaan tangan-tangan manusia di bumi. Semua ada poligami. Ya. Dan poligami yang paling kecil hanya Islam. Poligami yang paling kecil hanya Islam. Cuma dibatasi 4 orang saja wanita. Ya. Artinya 4 yang bersamanya begitu ya. Kalau meninggal tambah lagi boleh gitu kan. Coba antum baca sejarah-sejarah kelam. Sejarah-sejarah masa lalu. Kerajaan kita saja. Satu raja itu istrinya berapa? Hah? Nabi-nabi terdahulu. Berapa Sulaiman punya istri? Banyak. Ya. Maka dari itu saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama ar-ridha bi hukmillahi syar'i. Ridho dengan ketetapan Allah secara syariat. Yang kedua adalah ar-ridho bi qada'ihi khairihi wa syarihi. Yaitu ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik dan buruknya. Poligami juga takdir mas. Antum bicara poligami tiap saat kan. Tapi enggak ada yang poligami. Ah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu, dan Allah tahu sebelum kejadiannya. Semua ada di ilmu Allah takdirnya. Ya, tak ada yang terluput dari Dia. Maka mesti apa? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Ya takdirnya kenapa saya diciptakan laki-laki, kenapa saya diciptakan perempuan, kenapa saya hitam, kenapa dia putih, kenapa saya miskin, dia kaya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa anak saya sekian, anak itu sekian? Takdir Allah Subhanahu wa taala ada pada kita, harus ridho. Kenapa saya diberikan penyakit ini? Kenapa situ tidak diberikan penyakit? Itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, yaitu takdirnya. Ini ada dua poin keridhaan kita baik akhlaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perangai yang baik, akhlak yang baik pada samanya, Husain mengatakan Allah yu'adihi, tidak menyakitinya dengan lisan atau perbuatan. Badlun nida, membantu orang-orang yang membutuhkan, baik membutuhkan nasihat, membutuhkan bantuan tenaga, membutuhkan bantuan finansial dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah biwasit talqin inda liqa'il ikhwan. Yaitu apa? Bertemu dengan saudara ketika apa? Berwajah berseri-seri ketika bertemu seorang bertemu teman-temannya, ya. Jadi di antara akhlak yang baik yang harus ada pada diri seorang, ya. Maka begitulah kita mencari seorang wanita, jadikan pasangan hidup kita mesti husnul khuluq, yang bagus perangainya, yang punya akhlak yang baik. Makanya kalau kita mau menikahkan, disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bertanya pada temannya, bertanya pada orang yang tahu, dia ini pernah bergaul sama siapa, pernah kerja di mana, tanya sama bosnya, sama temannya, gimana dalam pekerjaan dia, rajin tidak, gitu kan, malas apa tidak, amanah apa tidak, kan gitu. Teman-teman yang lain tanya, kalau bisa antum banyak masukan dari orang lain, ya bagus. Ya, kemudian kalau semua mengatakan, oh insya Allah akhlaknya baik, saya apalagi saya jamin dia akhlaknya bagus. Nah, sudah, bungkus saja. Ya, pertahankan yang seperti itu. Ya, karena mencari akhlak yang baik, perangai yang baik bagi wanita ini juga tidak mudah pada saat ini. Ya. Tidak mudah pada saat ini. Al-thalith yang ketiga adalah husnul khalqi wa huwal matlub. Ya. Id bihi yahsulu tahsin. Ya. Walihada umirna bin nadri ilal maktuba. Kalau tadi yang kedua adalah husnul khuluq berkaitan dengan sifat dia, akhlak dia, karakter dia. Maka yang ketiga husnul khalqi, yaitu baiknya paras dia, rupawannya. Rupawan sama apa? Rupawin. Eh? Kawan, kawin. Kawan, teman, temin. Kalau rupawan apa? Jelita, jelita. Jelita apa tidak? Ya. Jadi parasnya sekarang, cari yang parasnya bagus. Ya kalau bodinya bagus, mungkin kan? Kalau wajahnya cantik, gitu kan? Ya cantik juga macam-macam ya. Ya minimal berapa? Cukup. Cukup kalau diangkakan berapa? 6. 6 itu cukup kan ya? Udah kalau angkanya berapa? 6 sudah cukup lah itu. Kalau 7 lebih dari cukup. 8 baik. Lebih dari baik? 9 istimewa? 10. Ada yang istimewa tapi enggak mau sama antum. Jangan cari yang mahal-mahal, cari yang sesuai dengan kita lah, sesuai dengan kan ini memang nikah itu disunahkan sekupu ya kan? Sekupu. Jadi husnul khalqi baik parasnya. Wa huwal matlub, dan ini yang diminta, yang dicari oleh banyak orang adalah bagaimana parasnya yang rupawan dan jelita. Id bihi yahsulu tahsin, karena dengan baiknya rupawan, jelitanya, paras yang cantik ya, maka ini akan menjaga diri seorang. Akan menjaga pandangan seorang. Ya, merasa istrinya lebih cantik dari yang lain. Istrinya lebih baik daripada yang lain secara fisiknya. Maka kata penulis, walihada umirna bin nadri ilal mahtuba. Maka dengan inilah kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang akan kita khitbahi. Dilihat dulu. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengendap-endap di belakang pohon kurma melihat bagaimana jalannya nih, wanita Ansar. Mungkin wanita Ansar, kata Rasul, kamu lihat wanita Ansar, karena wanita Ansar di mata ada sesuatu. Ah, bagaimana jalannya dilihat. Ah, jangan-jangan jalannya pincang sebelah kan? Atau kadang-kadang jalannya kayak laki-laki, perempuan kayak laki-laki jalannya. Ah, kayaknya enggak bagus, gitu kan? Ah, dilihat. Ya, jadi kalau melihat itu kadang kalau di masa lalu melihat itu tidak seperti kita kalau masa sekarang kan rata-rata nadzornya itu di ruang tertentu duduk gitu ya, kemudian melihat wajahnya dan seterusnya. Padahal mestinya antum sebelum lihat yang kayak gitu, mestinya bagusnya lihat dulu bagaimana dia berjalan. Jalannya bagaimana? Oh normal. Nampak kewanitaan jalannya. Oke. Lalu lihat parasnya. Karena ikhwatal iman ini ada cerita pernah terjadi. Jadi ada seorang ikhwan. Ya masih awam sebenarnya. Ini cerita orang awam. belum ngaji deh dia itu. Jadi dia itu ditawar nikah sama seorang gadis dan dikasih fotonya, jelita memang dia. Tapi dia pertanyaannya kenapa itu mau sama saya gitu. Kemudian ketemu memang cantik sekali. Tapi qadarullah Allah beritahu ketika dia berdiri, ternyata kakinya pincang. Jadi dia enggak urungkan tidak jadi. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fisik juga perlu untuk kita lihat. Ya, apalagi kita pada hari ini zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Penuh dengan fitnah, keimanan kita juga kecil, ya, di luaran sana banyak orang cantik-cantik membuka auratnya, ya kan? Tontonan-tontonan televisi juga seperti itu, kan gitu ya. Maka tidaklah mengapa, bahkan mungkin suatu keharusan dalam titik tertentu kita untuk mencari wanita yang demikian. Tentu ini semua di bawah agama yang baik. Bila kecantikannya bagus, bodinya bagus, tapi akhlaknya kurang baik, agamanya enggak baik, tentu ini tidak dikedepankan. Lihat susunan Syekh. Syekh pertama mengatakan apa? Agamanya yang baik, kemudian perangainya yang baik, yang ketiga baru fisiknya yang baik. Bahkan Syekh rahimahullah taala menyebutkan sebagian ulama di antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lihat kalimat berikutnya. Wa qad kana aqwamun la yanduruna fil husni. Kadang-kadang ada suatu kaum yang tidak peduli menikah itu bukan karena fisik dia. Wala yaqsuduna tamattu, dan dia menikah bukan karena ingin menikmati syahwat dia dengan wanita itu. Kama ruwiya anna al-Imam Ahmad rahimahullah taala ihtara imra'atan awra ala uhtiha. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dia lebih memilih wanita yang buta daripada saudaranya yang cantik jelita. Illa anna hadha yandir, tetapi yang seperti ini jarang sekali terjadi. Kalaupun ada, 1001. Wattibai ala diddiha. Tapi apa? Tabiat manusia itu adalah kebalikannya. Gimana tabiat manusia mencari pasangan? Ya, yang bisa menyenangkan dirinya. Ya kan? Yang bisa dirinya bisa berbahagia dengan pasangannya. Tapi memang kadang-kadang ada di antara manusia itu yang keluar dari kebiasaan manusia. Dan ini tidak tercela. Seorang menikah betul-betul karena ingin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menikah betul-betul ingin mencari keturunan yang baik, dan dia sabar dengan segala kondisinya. Ya. Dia lebih memilih wanita yang buta daripada yang tidak buta. Dia memilih wanita yang pas-pasan, cukup 6. 5, ya mungkin cari yang 5. Nanti mau yang 5? Siapa? Bagus, yang 8 sama ustaz saja. Seperti itu. Ada yang demikian, tetapi saya mengatakan wattiba ala diddiha. Dan tabiat manusia itu apa? Sebalikannya. Iya kan? Kebalikannya. Pasti kita mencari ingin yang cukuplah untuk kita pandang bahwasanya dia adalah menyenangkan buat kita. Ya. Kalau bahasa anak muda apa? Klik, ada klik katanya, ya. Kalau klik cukuplah, gitu kan? Namun demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sempurna daripada kita. Maka jangan cari yang sempurna. Ya, sebagaimana kita ini tidak sempurna baik secara perangai, agama, atau mungkin fisik juga, maka begitulah kita dalam mencari pasangan. Mencari kesempurnaan mustahil didapatkan kepada apa? Manusia. Karena manusia itu tidak ada kesempurnaan. Kalau ada seorang yang kita anggap sempurna pun, mungkin dia juga tidak mau sama kita. Dia juga ingin mencari level yang sama. Jadi kalau kita merasa diri kita banyak kekurangan, ya, maka kita akan menerima orang lain dengan kekurangannya. Maka takarlah diri kita, begitulah kita akan mendapat pasangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabrak mu'minu mu'minatan idza inkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, jadi ya, bahwa seorang mukmin, tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman melihat kepada wanita yang beriman apabila dia itu membenci darinya sesuatu yang dia benci dari istrinya, mesti di sana ada yang dari doa yang lain. Ya, kalau kita benci nih sama istri, kayaknya istri saya ini saya ceraikan saja nih. Bisa gitu kan? Atau suami saya minta cerai aja nih, bisa terus. Padahal di sana ada sesuatu yang diridhoi. Kalau mencari maksudnya, hadis ini tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin istri kita ini enggak pandai masak, iya kan? Tapi dia pandai berhias suaminya, bagus di ranjangnya. Ya ada kelebihan di sana, ada yang kita ridhoi di sana. Ya. Atau istri kita ini enggak punya anak dia. Ya, tapi dia penyayang sama anak. Artinya mungkin Allah menakdirkan enggak punya anak darinya. Ada masalah di rahimnya atau yang lainnya. Tapi mungkin apa? Dia penyayang dengan anak-anak dan seterusnya bisa kita adopsi. Ya, baik semua orang tuanya dan seterusnya. Ala kulihal bahwa tidak ada yang sempurna daripada apa? Seorang manusia. Nanti kita akan terus mendapatkan rincian-rincian wanita yang baik untuk kita nikahi. Dan semua kalau antum cari ada semua pada diri wanita yang disebutkan ciri-cirinya oleh Al-Imam Qudama ini, maka sempurnalah wanita itu. Tapi kebanyakannya tidak ada yang sempurna seperti dituliskan dalam tulisan buku-buku. Ya. Jadi antum mencari poin-poinnya, semua dihafal, kemudian ada enggak antum ini? Ada enggak antum ini? Ada antum ini? Ya, antumnya enggak begitu. Ya. Nah, ini ya, yang pertama apa? Baik agamanya, baik akhlaknya, dan baik farasnya. Rabi yang keempat. Khuffatul mahri, yaitu mahar yang ringan. Mahar yang ringan dan mahar yang murah. Bukan mahar yang mahal. Dan juga mudah didapat. Ya kalau ada maharnya murah sebenarnya, tapi susah didapat. Susah juga. Biasanya sih yang susah didapat itu mahal biasanya kan. Alhamdulillah yang jelas, cari seorang wanita yang memberi mahar itu yang murah, bukan yang mahal. Yat wa qazawwaja Sa'id ibn Musayyab ibnatahu bidirhamain. Sungguh Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib, seorang tabi'in besar, ahlu ibadah, ahlul hadis, ulamanya tabi'in, murid terbaiknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia menikahkan anak wanitanya dengan 2 dirham saja. 1 dirham berapa? Mana yang punya dirham? 1 dirham berapa rupiah? Hah? Bang, berapa? Bisa main dirham, Bang? Hah? Siapa yang suka main dirham? Pokoknya enggak mahal lah, 2 dirham doang. Ya, dengan 2 dirham, ya. Cari yang begituan. Ya, jangan yang mahal-mahal. Ini seorang ulama. Tokohnya sahabat, tokohnya tabi'in, Sa'id bin Musayyib kan, seorang sahabat ahli Madinah. Dia itu tidak pernah selama 40 tahun kalau tidak salah, 40 tahun lebih, dia itu tidak pernah salat kecuali adzan sudah di dalam masjid. Takbir bersama imam. Ya. Ahli hadis, ahli ibadah. Ulamanya, para ulamanya tabi'in. Ya. Beliau di sini menikahkan anaknya hanya dengan 2 dirham pada seorang pria. Maka memang sunnahnya begitu. Dan sebaik-baik wanita adalah yang apa? Yang memberi mahar yang murah, yang mudah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, la tughallu fi muhurin nisa. Umar berkata, janganlah kalian melampaui batas ya kepada mahar-mahar para wanita. Artinya janganlah berlebihan di dalam memberi mahar atau meminta mahar pada seorang wanita. Wa kama tukrahul maghalah fil mahri min jihatil mar'ati yukrahu su'al an maliha min jatir rijal. Min jatir rajuli. Sebagaimana dimakruhkan, dibenci seorang wanita itu bermahal-mahal dalam masalah mahar, maka juga dibenci seorang laki-laki menanyakan harta seorang wanita. Kadang antum kalau mau nikah, siapa dia? Janda. Kaya apa jandanya? Kaya enggak? Ah, makruh. Ya. Menanyakan harta seorang wanita yang akan dinikahinya, ini makruh bagi laki-laki, kata Al-Imam Qudama. Sebagaimana juga apa? Makruh. Walaupun boleh, tapi makruh. Tidak sampai haram, tapi makruh seorang wanita meminta mahar yang melampaui batas. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran kita. Ajaran kita. Dan seorang wanita mesti diajarkan oleh ayahnya. Diajarkan oleh guru-gurunya. Diajarkan oleh lembaga pendidikannya. Begini dalam Islam. Apa kita lebih baik dari Sa'id bin Musayyib? Ya. Apa kita lebih baik dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah anak perempuan kita lebih baik dari anaknya Sa'id bin Musayyib? Tidak tentunya kan? Kenapa memberi mahar yang melampaui batas? Minta mobil mewah lah, minta rumah bagus lah, minta apa lagi? Ya, antum tidak sedang menjual anak antum kan? Tentunya kalau ada orang mau berani seperti itu, dia akan bertanya, bisa apa anak anda ini? Yakinkah memuaskan saya? Karena transaksi maliyah, transaksi harta. Ketika seorang memberi mahar yang besar, mesti anaknya harus punya kemampuan besar. Jadi dia akan diminta oleh suaminya sebagaimana dia memberikan harta besar yang melampaui batas itu. Maka para orang tua bertakwalah dan takutlah pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian, ya. Nah, ini sebutkan demikian, ya. Jangan terlalu, ya, apa namanya? Ya, mungkin kalau di satu adat, mungkin di suatu tempat adatnya begitu, tidak terlarang juga. Mungkin tempat tertentu sekian-sekian itu standarnya, tidaklah mengapa. Jadi kalau dia mau memurahkan, memudahkan, maka itu baik baginya. Ini pernah terjadi di masa Sa'usain bin rahimahullahu taala. Orang Arab Saudi itu dia udah maklum dari ujung ke ujung Arab Saudi minimal itu yang paling rendah itu memberikan mahar, bukan mahar sebenarnya, kepada orang tuanya itu 40 ribu real. Itu standar, ya, artinya masyarakat biasa. Tentunya kalau orangnya di atas itu lebih lagi. 40 ribu itu kali berapa sekarang 1 real? Hah? 4 ribu berapa duit? 40 juta? 160 juta coba. Wah, kalau kita 160 juta, cari aja itu udah ada 200 ribu. Gitu. Rata-rata seperti itu. Ini sudah menjadi tradisi mereka, adat mereka, dan ini terbiasa bagi mereka. Makanya juga tidak sedikit kan mereka menjadi perawan tua dan seterusnya. Karena para pemuda berat juga sekarang itu mencari 40 ribu. Itu belum yang lain-lain. Ya. Nah, suatu ketika ada seorang bapak menikahkan anaknya, dan ini murid Syusaim ini sudah menyiapkan uang 40 ribu. Tapi ternyata ketika pernikahan, ditolak semua. Tidak serehal pun. Ya, diminta oleh bapaknya. Maka saya sebenarnya mengatakan, memujinya banyak-banyak, mengatakan masih ada orang saat ini seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini hampir tidak ada pada hari ini. Subhanallah. Jadi ada setiap generasi orang-orang yang terus menjaga agamanya seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini fatal iman karena dia menyerahkan anaknya pada orang yang tepat. Pada orang yang agamanya bagus, perangainya bagus, perawakannya bagus, di tangan seorang guru yang bagus. Ya, dia menyerahkan anaknya agar masuk surga bersamanya dan mengangkat kepada orang tuanya, bukan transaksi maliyah, bukan transaksi harta. Qala ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, "Idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayyu syai'in al-mar'ati fa'lam annahu lisun." Apabila seorang laki-laki bertanya, apabila seorang laki-laki menikah dan dia bertanya kepada seorang wanitanya, kepada istrinya, "Wanita ini punya apa?" Ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Ya, ini sebagaimana para wanita dilarang untuk minta mahar yang melampaui batas, walaupun mahar ini boleh ditransaksikan, artinya boleh ditawar-menawar. Minta mobil, motor aja, NMAX, janganlah Beat saja. Boleh ditawar-menawarkan. Transaksi ini boleh. Tapi begitu pula seorang laki-laki tidak boleh dia menanyakan harta calon istrinya. Karena tanggung jawab memberikan nafkah ada pada suami. Maka sampai mengatakan apa? Idza tajawaja ar-rajulu apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, waqala, dan dia bertanya pada istrinya, ayushayinil mar'ah, atau pada comblangnya, itu wanita punya apa? Ya. Fa'alam annahu rissun, ketahuilah dia adalah seorang pencuri. Al-Khamis, yang kelima. Al-Baqarah, atau Al-Bikra. Al-Baqarah artinya yang gadis, yang perawan. Jadi sunahkan, dianjurkan untuk menikah dengan yang gadis. Li'anna syari' nadaba ila dhalika. Karena syariat, atau pensyariat Allah dan Rasulnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan itu. Ya. Wa li'annaha tuhibu zawad wa ta'allahu aqsa min thayyib. Karena gadis itu akan lebih mencintai suaminya dan akan bisa menyayangi dan bermain-main dengan suaminya dan suami dan istrinya tersebut ketimbang para wanita, ketimbang para janda. Ayu jabu dalika waddu, maka akan mendatangkan rasa kasih sayang. Fa inna tibaa majbulatun 'alal anasi bi awwalil ma'luf. Karena tabiat itu, tabiat manusia itu, cinta pertama itu sangat berkesan. Iya kan? Cinta pertama itu ya berkesan sekali baginya. Wa huwa aidan aqbala limawadati laha, dan itu lebih sempurna untuk berkasih sayang. Li anna tibaiyan fir minati masaha ghairu. Karena tabiat juga orang yang pernah disentuh oleh laki-laki lain, ini ketika disentuh oleh suami yang berikutnya juga ada tidak seperti orang yang pertama kali apa? Bersentuhan dengan cinta pertamanya. Ya, ini kata Syekh rahimahullah taala. Ala kulli hal, bahwa memang syariat menganjurkan seorang menikah dengan yang apa? Yang gadis. Seperti terjadi pada siapa? Jabir bin Abdullah, ya. Yang dia menikah, ditanya, apa kau menikahi gadis atau janda? Dikatakan Sahibah, seorang janda. Kata Rasul, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis? Ya, dia akan bisa bermain-main denganmu dan kau bisa bermain dengannya. Nah, dia ada alasannya, karena adik-adiknya perempuan masih kecil, dia butuh perawatan. Maka seorang janda yang paling tepat, karena janda pernah mengurus suaminya, janda pernah punya pengalaman mengurus anak-anaknya dan saudara-saudaranya, maka dia tidak akan heran, tidak akan terkejut dengan situasi itu. Ala kulli hal, bahwa gadis dan janda adalah dua makhluk Allah yang mulia yang harus kita bantu. Satu sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menikahi para gadis karena dari sisi kecintaan, kasih sayang dan sentuhan pertamanya. Tapi sisi lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Janda punya keutamaan. Seperti yang hadis mengatakan apa? Hadis mengatakan mana? As-sa'yu 'alal armalah kayujahid fisabilillah. Orang yang membantu atau menikahi seorang janda ini seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada motivasi juga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama kali menikah dengan janda. Nabi sendiri menikahi janda. Ya. Dan Nabi banyak istrinya janda. Yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sana masing-masing punya keutamaan. Mungkin dia menikahi janda niatnya menolong. Maka kalau niatnya menolong, janda lebih utama untuk ditolong dari seorang gadis, karena gadis akan mudah mendapatkan yang lainnya. Atau mungkin ya, dia pengen keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melihat ada seorang janda ya, tapi lebih baik dari seorang gadis. Macam-macam. Ya, yang jelas ya, di sini dua-duanya punya keutamaan. Karena kadang Allah Nabi itu begitu. Orang syariat mengatakan di sini mengatakan di sini. Tentu tidak boleh kita katakan, oh gadis lebih utama, janda ini gak usah dinikahin. Oh jangan. Atau nikahin janda, gadis gak usah. Tidak begitu. Ya, tergantung selera kita dan tujuan kita menikah. Ya, semuanya punya keutamaan. Ya, bahkan ya kita pengennya yang jelita, yang bagus. Imam Ahmad enggak. Wacir yang pecak pula ya. Ya, kalau ada teman begitu bersyukurlah antum. Ya, karena yang sempurna sama antum. Sebagaimana juga para ulama berkata, qala al-fuqaha, para ulama berkata, al-bikru aula idza lam yakun udhrun fima yadhar. Al-bikru, gadis itu lebih utama daripada janda apabila tidak ada udur yang bisa kita lihat, yang nampak darinya. Artinya secara umum memang gadis lebih utama dari janda. Kenapa? Gadis masih tersegel, janda sudah tidak. Gadis, dia cinta pertamanya pada kita, sedang janda cinta pertamanya pada orang lain. Gadis tidak punya pembanding cintanya dengan kita. Janda punya pembanding karena orang dulu pernah bersamanya. Ya. Tentunya di sini ada keutamaan-keutamaan, ya. Juga yang lain-lainnya pasti ada. Mungkin gadis lebih muda, gadis lebih ini saja ya. Jadi itu. Tetapi in lam yakun udrun bima yadhar. Dikecuali apa? Kalau tidak punya udur yang nampak bisa kita lihat. Tapi sangat mungkin gadis tidak punya keutamaan. Bahkan janda bisa keutamaan. Gadis tidak perfect. Akhlaknya kurang bagus, parahnya tidak bagus. Ada janda, akhlaknya bagus. Nilai wajah 9. Iya kan? Tentunya orang akan berpilih ke sana. Jadi masing-masing sebenarnya per individunya itu tidak bisa dikatakan ini lebih utama daripada yang ini. Ya. Kadang ada orang menikahi, mending saya nikahi janda sajalah. Ya. Nilainya 8, akhlaknya bagus, manhajnya telah jelas. Daripada gadis nilai 7, akhlaknya belum tahu, manhajnya belum tahu. Kan gitu ya. Jadi ini masalah parsial. Kemudian as-sadis yang ke-6. Antakuna waludan. Hendaklah menikahi wanita yang waludan, yang subur, yang bisa melahirkan seorang anak. Ini bisa dilihat dari keturunannya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya, banyak anaknya tidak. Begitu ya. Ini bisa diketahui dari cara itu. Karena tujuan menikah adalah agar kita memiliki anak. Dengan banyak anak itu akan memperbanyak apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna bikum mukassirul umam. Sesungguhnya dengan kalian maka akan banyak umat. As-sabi yang ketujuh, an-nasab, yang baik nasabnya. Wa huwa an takuna min baitin dinin wassalahin. Yaitu wanita yang terlahir dari rumah yang baik, dari agama yang baik. Jadi wanita-wanita yang bapaknya, ibunya saleh dan saleha, terdidik agamanya dengan baik. Dan masya Allah, sekarang ini lebih mudah. Dulu kita mencari susah yang agamanya baik. Sekarang kan antum sudah pada ngaji, anak-anak antum sudah paham, dinikahkan dengan anak saudara kita, subhanallah. Dulu kalau kita menikah itu kita berdua sudah tahu sunnah, orang tua kita belum tahu, iya kan? Kalau mau nikah banyak hambatannya. Sekarang kalau anak-anak kita menikah, bayangkan antum punya anak, dinikahkan sama anak saudara antum, enak kayaknya. Orang tuanya sudah kenal sunnah, mertuanya pun begitu, acaranya bagus, dijodohkan dengan cara yang bagus, nikmat, ya. Nah seperti itulah wanita yang terakhir dari rumah dan agama yang bagus. Asamin yang ke-8, antakuna ajnabiyah. Hendaklah ya menikahi wanita yang jauh. Artinya dari keluarga yang jauh, dari bukan masih ada hubungan darah. Walaupun boleh seperti sepupu itu kan boleh ya. Tapi yang terbaik tidak. Karena carilah yang jauh agar mempererat saudara, mencari ya yang lain ya. Tapi ini bukan dilarang, tapi ini apa namanya kesempurnaan menikah saja ya. Tapi terakhir di sini sebutkan wa kama yambagi lir rajuli ayadhar fil mar'ati yambagi lil wali ayandur lil mar'ati fi dinil rajuli wa akhlaqihi wa ahwalihi. Sebagaimana laki-laki itu mesti melihat yandur, melihat pada wanita yang dia ingin nikahi, maka begitulah wali seorang wanita perempuan juga harus melihat pada seorang laki-laki yang akan menikahi anaknya, dari agamanya, dari akhlaknya, dari kondisinya. Li'annaha tusiru bin nikahi markuqah. Karena bila kita menikahkan anak perempuan kita pada seorang laki-laki, maka itu seperti kita menyerahkan anak kita kepadanya, jadi seorang sahaya, jadi seorang pelayan. Yang wanita bila telah menikah, ketaatannya berpindah dari ketaatan bapaknya kepada siapa? Kepada suaminya, dikuasai suaminya. Wa mata zawwajaha min fasikin aw mubtadiin faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsihi. Maka bila seorang bapak menikahkan putrinya kepada seorang yang fasik akhlaknya, banyak berbuat dosa laki-laki ini, atau ahli ibadah tapi ahli bid'ah, maka telah bermaksiat, membuat kriminalitas kepada anak itu dan kepada dirinya. Jadi seorang wali harus tahu, ini kamu manhajnya apa ini? Ngaji di mana? Kan gitu ya? Bagaimana akhlaknya dan seterusnya. Qala rajulun lil Hasan. Berkata seorang laki-laki atau seorang bapak kepada Hasan Al-Basri, "Mimman uzawwiju ibnati?" Kepada siapa wahai Syekh aku nikahkan anakku ini, anak perempuanku ini? Qala, maka Al-Hasan berkata, "Mimman yattaqillah." Ya, nikahkan anakku pada orang yang takut sama Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Sesungguhnya orang yang takut sama Allah, apabila dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yudlimaha. Kalau seandainya dia murka, dia marah ini orang bertakwa ini kepada anakmu, dia tidak akan mendolimimu. Bila mencintainya, memuliakannya. Bila murka, dia tidak akan mendolimi. Itulah orang-orang yang pantas ya anak-anak perempuan kita diserahkan kepadanya. Maka apabila ata man tardawna dinaha, apabila datang seorang yang bagus ridho agamanya, jangan ditolak ya. Ini orang yang baik akhlaknya ya. Baik, sampai di sini dulu ya, kajian kita pas juga jam berapa? Jam 6 ya. Ini juga telah berakhir. Ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ada 8 karakteristik wanita yang baik untuk kita nikahi untuk kebaikan keluarga kita. Tentunya ini juga berlaku pada seorang wanita, pada seorang laki sama. Melihat agamanya, melihat baik akhlaknya, baik perangainya, baik parasnya juga ya, ini yang khusus bagi wanita, khufatul mahar, yaitu murahnya apa? Mahar. Tentunya laki-laki yang terbaik memberikan mahar yang terbaik. Wanita meminta yang termurah, laki-laki memberikan yang terbaik. Ya. Dan mahar itu yang terbaik berupa benda. Mahar itu berupa benda. Dan ini terjadi pada nabi, para sahabatnya, emas, dirham, dinar, ya kan? Semuanya benda. Walau yang paling rendah apa? Cincin besi, khatamin hadid. Benda atau apa ini? Benda, bukan hafalan Al-Quran. Bukan hafalan Al-Quran. Atau hafalan hadis. Ya. Kalau tidak punya dia benda apapun, tidak punya harta apapun dia, baru dia membaca matayasara minal Quran. Baca yang mudah dari Quran. Bukan 30 juz. Ini nikah maharnya 30 juz. Siapa yang mau nyimak dia? Melampaui batas. Yang sebutkan Nabi SAW, halakal mutanati'un 3 kali. Binasalah orang-orang yang melampaui batas. Bacaannya kuliyayul kafirun, kulullah, itu maharnya. Kalau antum suruh ngapal orang satu surat aja pusing. Kalau kuliyayul kafirun mudah, suruh minta surat apa? An-Najm. Sulit. Kenapa antum persulit? Allah mempermudah kamu persulit. Ya, barang siapa yang persulit seorang muslim, maka Allah akan persulit di hari akhir. Nah ini kan banyak sekarang pemandangan apa? Yang ikut-ikutan tuh para artis, ikut-ikutan orang-orang yang terkenal. Maharnya surat An-Najm. Maharnya surat Al-Baqarah. Dihafalkan. Lah, ini khilafus sunnah. Menyelisih sunnah. Yang terbaik adalah benda. Walau enggak punya apa-apa. Kata Nabi, kamu punya enggak cincin dari besi? Enggak punya ya Rasul. Nah, sudah kamu baca apa yang kamu mampu dari Al-Quran. Baca tuh. Juz amma. Juz amma juga tidak ayat tasa'alun, enggak. Ya, yang paling pendek-pendek di antara ayat-ayat itu. Ya. Nah inilah pemahaman dalam agama. Maka sunnah itu mudah. Bid'ah itu berat. Menyulitkan manusia mencintai bid'ah daripada sunnah. Maka dia binasa. Ya. Allahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Para pemuda? Malu-malu bertanya para pemuda ini. Tapi enggak boleh japri nanti ya. Baik, kita tutup kapertum majelis. Subhanakallah hamdik, syadu ala ilahi ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.